Liburan telah tiba, semua bergembira. Packing bawa kamera, yang penting pergi entah kemana. Libur telah tiba, mirip lagunya Tasya. Jangan ditunda-tunda, ayo lakukan sekarang juga. Ke gunung, ke pantai, ayo ramai-ramai. Bawa aku tersesat. Indahnya liburan bersama teman-teman. Yeah. Liburanlah tiba, jangan sampai bekerja. Ajak semua teman berpetualang keliling.